بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد فيا معشر الإخوة رحمنا ورحمكم الله. Di pembahasan kita pada malam hari ini, kita kembali membacakan salah satu dari risalah yang dikarya oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah dalam kitabnya yang masyhur Bulughul Maram, yang di dalam kitab tersebut mu'allif rahimahullah mengumpulkan hadis-hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam seputar permasalahan al-ahkam ad-diniyah. Naam. Dan beliau mengawali kitabnya ini dengan kitab ath-thaharah. Dengan kitab ath-thaharah. Pada pembahasan yang sebelumnya telah kita sebutkan sebab musabab kenapa mereka para fuqaha mengawali kitab-kitab mereka dengan kitab ath-thaharah. Dan telah kita sebutkan makna dari ath-thaharah pada pembahasan yang sebelumnya, mencakup taharah ma'nawiyah dan taharah hissiyah. Dan yang dimaukan oleh ma'alif rahimahullah terkhusus para fuqaha di dalam karya-karya mereka membahas seputar ahkam al-fiqhiyah dalam bab taharah, maksudnya adalah taharah al-hissiyah yang disebabkan karena najis, baik hadas asghar atau hadas akbar, yang mengharuskan bagi seorang untuk mensucikan dirinya dari hadas tersebut. Tayyib, kita bacakan bab yang pertama yang disebutkan oleh ma'alif rahimahullah. Babul miyah, bab al-miyah, bab permasalahan miyah. Miyahun adalah bentuk jamak dari ma'un. Miyah itu bentuk jamak dari ma'un, yang artinya adalah air. Kata ma'un sendiri disebutkan di antaranya oleh Imam Shan'ani rahimahullah ketika beliau mensyarah Bulughul Maram dalam kitab beliau Subulus Salam. Beliau menyebutkan asal kata dari ma'un adalah mawahun. Asal kata dari ma'un adalah mawahun, sehingga mengalami beberapa perubahan, dirubahnya huruf wawu pada kata mawahun dengan mad ma, dan dirubahnya huruf ha pada akhir kata mawahun dengan hamzah, sehingga jadilah ma'un. Kita mengetahui asal kata dari ma'un adalah mawahun ketika dijamak. Ketika dijamak, maka kata jamak dari ma'un adalah miyahun, sehingga ditampakkan haknya, dikembalikan ke penulisan asal dari lafaz tersebut. Naam. Ini yang pertama. Dan di sini ma'alif rahimahullah menyebutkan dengan lafaz jama' miyahun, karena ma itu sendiri memiliki banyak dari sisi jenisnya. Karena ma itu sendiri memiliki beragam jenis. Ada air hujan, ada air sungai, ada air laut. Nah, Sehingga disebutkanlah bab ini dalam bentuk jama', bab miyahun. Adapun makna dari ma', air, ini kalimat yang masyhur, yang ma'ruf, disebutkan tafsirnya oleh Syekh Ibn Uthaymin rahimahullah, al-jawharus sa'il. Ma' huwa dhalikal jawharus sa'il, sesuatu yang bisa mengalir. Ini ma'. Nah, dan asal hukum dari air itu sendiri, apabila air itu disebutkan secara mutlak, secara mutlak maksudnya adalah air yang tahur, yang bisa digunakan oleh seorang untuk melakukan taharah, untuk melakukan taharah. Sehingga disebutkan kaidah oleh mereka para fuqaha bahwasanya seluruh air, baik yang jatuh dari awan ataukah yang mengalir di permukaan tanah ataukah yang keluar dari dalam tanah, maka asal hukumnya adalah tahurun. Asal hukumnya adalah tahur, yakni suci secara zatnya dan bisa mensucikan najis. Naam, bisa digunakan sebagai alat untuk bertoharah, bersuci. Dan di dalam bab ini muallif rahimahullah menyebutkan hadis yang pertama. Kita bacakan hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil bahri huwa at-tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu akhrajahu al-arba'ah wa ibn abi shaybah wal lafdhu lahu wa sahhahahu ibn khuzaimah wa tirmidzi rahimahumullah ta'ala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau mengatakan, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil bahri, tentang air laut. Pada kalimat fil bahri ini adalah perkataan dari Al-Hafidz Ibn Hajar rahimahullah ta'ala, bukan termasuk dari riwayat hadis, sehingga ini tambahan dari muallif yaitu Al-Hafidz Ibn Hajar rahimahullah ta'ala. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang air laut, huwa tahuru ma'uhu, adalah tahur airnya. Lafaz tahur yang dimaukan dengan lafaz ini seperti yang disebutkan oleh mereka para fuqaha adalah terkandung di dalamnya dua sifat. Kata tahur itu terkandung di dalamnya dua sifat, yaitu tahirun li dzatihi wa mutahhirun li ghairihi. Tahir, suci secara zatnya dan bisa mensucikan sesuatu selainnya, atau dengan arti kata bisa digunakan untuk bersuci. Inilah fathuhur. Naam. Karena air tersebut ada kalanya tahir tapi ghairu mutahhir, tidak bisa digunakan untuk bersuci. Seperti air kelapa tidak bisa digunakan untuk berwudu, sehingga kita katakan air kelapa itu air yang tahir, air yang suci saja tapi bukan tahur. Tahir ghairu mutahhir atau ghairu tahur. Nah, atau seperti air susu kita katakan itu tahir tapi tidak bisa digunakan untuk bersuci. Sehingga pada lafaz tahur terkumpul pada lafaz tersebut dua sifat yang tadi kita sebutkan. Dan di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang air laut, beliau menyebutkan huwa tahur, airnya adalah air yang tahur, berarti suci secara zatnya, sehingga ketika baju seseorang terkena air laut, maka tidak perlu baginya untuk mensucinya, untuk membersihkannya, karena air laut itu bukan najis. Dan Rasul menyebutkan dengan lafaz tahur, sehingga ketika seseorang berada di tengah laut dan dia ingin untuk berwudu, maka dibolehkan baginya untuk menggunakan air laut sebagai air wudunya, karena Rasul menyebutkan dengan lafaz at-tahur, bisa mengangkat hadas, bisa mensucikan diri seseorang dari hadas. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis ini, al-hillu maitatuhu, al-hillu maitatuhu, dan halal bangkainya, sehingga tidak hanya tahur dari sisi airnya, namun bangkai-bangkai binatang laut, ikan dengan berbagai macam jenisnya, itu nantinya dikatakan sebagai bangkai yang halal, sehingga tidak perlu seseorang memotongnya sebagaimana layaknya binatang-binatang yang ada di darat. Naam. Hadis ini disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, akhrajahul arba'ah. Hadis ini diriwayatkan oleh imam yang empat. Yang dimaksud dengan imam yang empat, pada penjelasan yang sebelumnya telah kita sebutkan, berarti maksudnya adalah Al-Imam Abu Dawud, Al-Imam Tirmizi, Al-Imam Nasa'i, dan Al-Imam Ibnu Majah rahimahumullahu ta'ala. Hadis ini diriwayatkan oleh keempat imam tersebut. Dan disebutkan tambahan periwayat hadis ini oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, wa ibnu Abi Syaibah. Dan hadis ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah. Wal lafzu lahu, dan lafaz ini adalah miliknya Ibnu Abi Syaibah. Wa shahahahu Ibnu Khuzaimah wa Tirmizi. Dan hadis ini disahihkan oleh Al-Imam Ibnu Khuzaimah dan Al-Imam At-Tirmizi rahimahumullahu taala. Dan banyak pula di antara mereka para ulama ahli hadis yang mensahihkan hadis tersebut. Di antaranya adalah Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, Al-Imam Ibnu Abdul Barr rahimahullahu taala, dan hadis ini adalah hadis yang sahih. Disebutkan oleh Al-Imam Sunan rahimahullah bahwasanya siyak hadis ini adalah berbentuk pertanyaan salah seorang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang ketika itu berkeinginan untuk safar mengarungi lautan dalam keadaan mengkhawatirkan air yang dibawanya. Kemudian sahabat ini pun bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang air laut, apakah dibolehkan baginya untuk berwudu dengan air tersebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan sebagai jawaban dari pertanyaan beliau, beliau mengatakan huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Dia, yaitu air laut yang kamu tanyakan, itu tahur airnya, dan bangkainya itu adalah bangkai yang halal, sehingga dibolehkan bagi seseorang untuk memakannya. Sebelum kita menyebutkan faedah dari hadis yang tadi kita bacakan, terlebih dahulu kita berkeinginan untuk menjelaskan sedikit biografi dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang meriwayatkan hadis ini, yaitu Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu adalah salah seorang di antara sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diperselisihkan namanya. Yang diperselisihkan namanya, para ulama berselisih dengan sekian banyak pendapat terdapat di tengah-tengah mereka tentang siapa nama dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an. yang diperselisihkan bukan hanya namanya Abu Hurairah, tapi juga nama dari ayahnya. Nama dari ayahnya. Namun sebagian di antara mereka para ulama menyebutkan pendapat yang rajih dari sekian perkataan mereka para ulama, ada dua kemungkinan. Abu Hurairah bernama Abdurrahman, atau kemungkinan yang kedua, beliau bernama Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu. Naam. Disebutkan di dalam beberapa riwayat, disebutkan di dalam riwayat di antaranya oleh Al-Imam Ibnu Ishaq rahimahullah, beliau menceritakan haddatsani ba'du ashabina an Abi Hurairah, telah mengabarkan kepada kami sebagian dari teman-teman kami tentang perihal perkataan Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an. Beliau mengatakan kana ismi fil jahiliyah Abdusyams, dahulu namaku di masa jahiliyah adalah Abdusyams. Fasummiyat fil islami Abdurrahman, kemudian ketika beliau masuk ke dalam Islam, maka digantilah nama beliau dengan nama Abdurrahman, karena Abdusyams adalah penamaan yang terkandung di dalamnya nilai atau unsur kesyirikan ketika seorang hamba menisbatkan bahwasanya dirinya adalah hambanya Asyams, hambanya matahari. Ini tidak dibolehkan di dalam Islam, sehingga dirubahlah nama beliau dengan nama Abdurrahman, hambanya Ar-Rahman, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa innama kunitu bi Abi Hurairah, dan sebab musabab kenapa saya dikunyahi dengan kunyah Abu Hurairah, sebab musabab kenapa saya ini diberikan kunyah dengan kunyah Abu Hurairah, li'anni wajadtu hirratan faja'altuha fi kammi, karena pernah satu ketika beliau berjalan, beliau menjumpai adanya seekor kucing, kemudian beliau pun mengambilnya dan memasukkannya di bagian dalam lengan bajunya. Faqilali, maka ketika ada seorang yang melihat Abu Hurairah membawa sesuatu, ia mengatakan kepada beliau, mahadhi, apa yang kamu bawa tersebut? Qultu, dia mengatakan, hirrah, ini kucing. Qila, maka seorang tersebut mengatakan kepada beliau, fa'anta Abu Hurairah, maka kamu kalau demikian adalah Abu Hurairah. Sehingga semenjak itu beliau dikenal dengan nama tersebut, Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Disebutkan oleh Al-Imam Ibn Abdul Barr rahimahullah, ghulibat 'alaihi kunyatuhu fahuwa kaman la isma lahu ghairaha. Kunyah beliau ini itu mengalahkan nama panggilan-panggilan selainnya, sehingga seakan-akan karena kunyah beliau ini dijadikan sebagai nama panggilan oleh orang-orang yang berada di sekitarnya, seakan-akan beliau, kata Imam Ibn Abdul Barr rahimahullah, adalah salah seorang yang tidak memiliki nama kecuali kunyahnya, sehingga beliau dikenal dengan kunyahnya Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Abu Hurairah sendiri terkenal salah seorang di antara sekian sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan disebutkan beliau satu-satunya sahabat Rasul yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada salah seorang pun di antara sahabat Rasul yang meriwayatkan hadis sebanyak beliau radhiyallahu ta'ala an. Itu yang ternukilkan, yang teriwayatkan dan dibukukan oleh para imam-imam ahli hadis. Naam. Disebutkan bahwasanya Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau masuk ke dalam Islam pada peristiwa perang Khaybar. Naam, masuk ke dalam Islam pada peristiwa Khaybar. radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berhijrah ke kota Madinah dalam keadaan ketika itu beliau sebagai seorang yang fakir, yang miskin, tidak memiliki harta, tidak memiliki rumah di kota Madinah, sehingga Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu termasuk dari sahabat Rasul yang dikenal sebagai Ahlus Suffah. Ahlus Suffah ini termasuk dari penamaan dikala itu kepada siapa saja yang berhijrah ke kota Madinah dalam keadaan tidak memiliki rumah, tidak memiliki harta, dan tinggal di masjid Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga Ahli Suffah identik ke mereka orang-orang fuqara dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan Abu Hurairah termasuk dari mereka, dari Ahli Suffah. Naam. Namun sebab musabab kenapa Abu Hurairah, kalau melihat dari sisi sejarah, beliau masuk Islam pada peristiwa perang Khaybar sehingga menjadi sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak selama mereka para sahabat Rasul dari kalangan Muhajirin dan Ansar yang lebih dahulu masuk Islam dan bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebab musabab kenapa Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dikatakan sebagai satu-satunya sahabat Rasul yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dari waktu semenjak hijrahnya Abu Hurairah ke kota Madinah, beliau senantiasa menemani Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan menimba ilmu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sehingga beliau hadir di majlisnya Rasul pada waktu-waktu yang mereka orang-orang dari kalangan Muhajirin dan Ansar tidak bisa menghadirinya disebabkan karena faktor urusan duniawi mereka. Ini seperti yang disebutkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu di dalam salah satu perkataannya ketika menyinggung sebagian di antara mereka manusia yang banyak di antara mereka bertanya-tanya ma'aksar Abu Hurairah. Kenapa Abu Hurairah ini adalah sahabat Rasul yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengalahkan para sahabat Rasul yang lebih dahulu masuk ke dalam Islam dan lebih lama menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah menyebutkan fa amal muhajirun, adapun orang-orang Muhajirun dan orang-orang Ansar, mereka ketika itu tersibukan dengan ma'isyahnya, tersibukan dengan dagangnya, tersibukan dengan pasarnya, tersibukan dengan kebunnya. Adapun aku, kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, senantiasa mulazamah beserta Nabi, mendampingi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menimba ilmu hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, ala mil'i batni, pada keadaan bagaimanapun kondisi perut yang saya miliki tersebut. Ini Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu terkenal satu-satunya sahabat Rasul yang bersemangat di dalam mempertanyakan ilmu hadis kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mempertanyakan beberapa pertanyaan-pertanyaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga disebutkan di dalam hadis asy-syafa'ah, hadis syafa'ah yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, disebutkan dalam hadis tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh Abu Hurairah dengan pertanyaan man as'adun nas bi syafa'atika ya Rasulullah, siapakah manusia yang paling bahagia dengan syafaatmu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul mengatakan, sungguh saya memiliki pendapat bahwasanya tidak ada seorang pun yang menanyakan hadis ini yang lebih dahulu dibandingkan kamu wahai Abu Hurairah, disebabkan karena saya melihat semangatmu di dalam menghafal hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul menyebutkan dalam hadis tersebut, as'adun nas bi syafaati man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi, seorang manusia yang paling bahagia dengan syafaatku pada yaumul qiyamah adalah siapa di antara mereka yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah ikhlas dari dalam hatinya. Naam. Sehingga dengan penjelasan yang tadi kita sebutkan, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu adalah sahabat Rasul yang bersemangat di dalam menghafal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan semua hadis-hadis yang dimiliki oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu beliau dapatkan dengan cara menghafalnya. Beliau diberikan kemampuan oleh Allah Azza wa Jal untuk bisa menghafal dan menjaga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di dalam salah satu riwayat, beliau pernah mengeluhkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang hafalannya. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Abu Hurairah, "Ubsud ridaak." Kamu bentangkan selendangmu. Maka Abu Hurairah pun membentangkan selendangnya, kemudian Rasul mengambil seakan-akan mengambil sesuatu dari atas selendang Abu Hurairah. Kemudian Rasul memerintahkan Abu Hurairah untuk melipatnya. Maka Abu Hurairah pun melipat selendangnya tersebut. Dan beliau menceritakan setelah kejadian tersebut, beliau tidak pernah lagi melupakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun disebutkan di dalam salah satu riwayat, beliau menyatakan tidak ada salah seorang pun di antara sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang lebih banyak hadisnya dari saya dibandingkan Abdullah ibni Amr ibni al-As radhiyallahu taala anhu. Beliau menyebutkan innahu kana yaktub wa la aktub. Sebab musababnya adalah Abdullah ibni Amr ibni al-As satu-satunya sahabat Rasul yang menulis seluruh ucapan-ucapan yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sementara saya, kata Abu Hurairah, tidak menulis hadis Rasul, namun mengandalkan hafalan beliau radhiyallahu ta'ala an. Disebutkan oleh mereka para ulama bahwasanya Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu ketika dikatakan sebagai satu-satunya sahabat Rasul yang terbanyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu dari sisi periwayatan yang sampai ke tengah-tengah kita yang dibukukan oleh mereka para a'immah ahlil hadis, dan tidak menafikan adanya kemungkinan ada di antara para sahabat Rasul yang lebih banyak hadisnya dibandingkan Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an. Di antaranya adalah Abu Bakar As-Siddiq, Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhum, dan sebagian di antara sahabat Rasul yang lain. Sebab musabab kenapa periwayatan Abu Bakar As-Siddiq, Umar ibn al-Khattab, demikian pula Abdullah ibn Amr ibn al-As lebih sedikit sampai ke kita dibandingkan Abu Hurairah adalah disebabkan karena mereka semasa hidupnya tersibukkan dengan perkara kekhilafahan. Sehingga disebabkan karena kesibukan mereka demikian menyebabkan waktu mereka menyampaikan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak sebanyak waktu yang dimiliki oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Abu Hurairah, ibunya Abu Hurairah, ini termasuk dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan dalam hadis, ibunya Abu Hurairah ini didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kemudian Allah azza wa jalla membukakan hati beliau agar masuk ke dalam Islam setelah Abu Hurairah mendatangi Rasul dan menyebutkan tentang perihal ibunya. Sehingga Abu Hurairah pulang ke rumah, beliau menjumpai ibunya telah masuk ke dalam Islam radhiyallahu taala anha. Sehingga ibunya Abu Hurairah adalah termasuk dari wanita sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Di sini Abu Hurairah meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang air laut. Air laut adalah air yang ma'ruf yang merasakan asin dan berada di lautan. Ini al-bahar, ma'ul bahar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Air laut adalah air yang tahur, yang bersih dan suci airnya, serta halal bangkainya. Di dalam hadis ini dan pada pembahasan yang tadi kita sebutkan, kita bisa mengambil beberapa faedah. Faedah yang pertama adalah hirsus sahabah radhiyallahu ta'ala anhum ala talaqqi al-ilm. Faedah-faedah yang kita sebutkan ini sengaja kita baca dari penjelasan Syekh Al-Alamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ketika mensyarah kitab Bulughul Maram karya Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, sehingga antum bisa merujuk ke kitab atau risalah dari beliau rahimahullah. Faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini atau penjelasan yang tadi kita sebutkan, yang pertama adalah semangatnya sahabat Rasul untuk menimba ilmu dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang demikian nampak dengan mereka mengetahui sebab musabab Rasul menyampaikan hadisnya. Naam. Dan tadi kita sebutkan Abu Hurairah ini satu-satunya sahabat Rasul yang bersemangat di dalam menghafal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hingga beliau menyebutkan di dalam salah satu perkataannya, hafidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wi'aaini. Saya menghafal dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dua kantong yang berisikan berjana ilmu hadis. Wi'aaini, saya menghafalkan dua wi'a, dua kantong yang berisikan ilmu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amma ahaduhuma faqad basathtuhu bainan nas. Salah satu dari kantong ilmu tersebut ini telah saya sebar-sebarkan di tengah-tengah manusia. Riwayat-riwayat hadis yang kita dengarkan dari Abu Hurairah, inilah ilmu yang beliau dapatkan dari kantong pertama yang beliau dapatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa amma al-akhar law batastuhu la quti'a hadzal bul'um. Adapun kantong bejana ilmu yang satunya, kalau lah misal saya sebarkan di tengah-tengah manusia, la quti'a hadzal bul'um, maka niscaya akan diputus urat leher saya ini, kata Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an. Disebutkan oleh mereka para ulama bahwasanya kantong yang berisikan al-ilm yang tidak disebarkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu adalah hadis-hadis yang berisikan tentang fitnah. Hadis-hadis yang berisikan tentang fitnah, fitnah yang terjadi setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena disebutkan bahwasanya Abu Hurairah ini berdoa kepada Allah Azza wa Jal untuk menjumpai para pemimpin-pemimpin yang hidup pada tahun Sittin, 60 Hijriah. Di tahun tersebut sekian banyak fitnah itu melanda kaum muslimin, yang membunuh sebagian di antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan membunuh banyak di antara kaum muslimin. Terjadinya perpecahan, terjadinya pemberontakan, terjadinya peperangan yang demikian dahsyat terjadi pada masa tersebut. Dan Abu Hurairah berdoa kepada Allah untuk Allah lindungi beliau sebelum tahun tersebut. Dan Abu Hurairah diwafatkan oleh Allah Azza wa Jal sebelum tahun 60 Hijriah. Sehingga dengan sebab ini mereka para ulama menyimpulkan hadis yang tidak diriwayatkan oleh Abu Hurairah adalah hadis-hadis yang berisikan tentang fitnah-fitnah yang terjadi pada masa wafatnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian faedah yang kedua yang bisa kita ambil dari hadis ini, annama al-bahri tahurun biduni istitsna'in. Air laut adalah air yang suci tanpa ada pengecualian sama sekali, biduni istitsna, tanpa ada pengecualian sedikit pun. Nah, dikecualikan air yang di sana, dikecualikan air yang sedikit, dikecualikan air yang demikian. Ini tidak demikian. Ma'ul bahar adalah air yang suci biduni istitsna, tanpa ada pengecualian. Terkecuali kalaulah semisal air laut tersebut berubah disebabkan karena najis, baru kita katakan bahwasanya air tersebut ini telah berubah yang semula tahur menjadi air yang berstatus sebagai air yang najis, yang tidak bisa seorang untuk menggunakannya sebagai sarana ia melakukan taharah. Naam. Sehingga di sini Syekh Al-Alamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menyebutkan kepada kita satu kaidah berdasarkan hadis ini, annamiya al-bihar bahwasanya seluruh air-air laut tahurun adalah air yang tahur. Tadi kita sebutkan lafaz tahur memiliki dua sifat, tahir li dzatihi wa mutahhirun li ghairihi. Tahir secara zatnya dia air yang suci dan mensucikan, yang bisa mengangkat najis ketika seorang bersuci dengan air tersebut. Naam. Yajuzu tatahuru minha minal hadatsil asghari wal akbari wan najasati biduni istitsna. Yajuzu tatahuru minha, dibolehkan bagi kita untuk menggunakannya sebagai sarana kita bersuci, bertaharah, baik dari hadas asghar, berwudu. Kalau semisal kita di lautan kemudian kita ingin berwudu, boleh berwudu menggunakan air laut, walaupun mungkin ketika kita berkumur-kumur dengan air tersebut rasanya terasa asin, ya kan, rasanya terasa asin. Namun air tersebut adalah air yang suci dan mensucikan, sehingga bisa digunakan sebagai sarana untuk kita berwudu. Naam. Sehingga ketika kita menggunakannya untuk bertaharah disebabkan karena hadas asghar, ini dibolehkan. Wal akbar, ataukah kita gunakan untuk mengangkat hadas akbar dengan menggunakannya sebagai air mandi. Ini boleh seseorang mandi dengan air laut diniatkan untuk mengangkat hadas akbar disebabkan karena janabah, karena junub. Naam, dia tidak menjumpai air kecuali air laut, maka boleh baginya untuk bersuci dengan air laut tersebut. Dia siram seluruh tubuhnya sehingga dengan dia mandi dengan menggunakan air laut tersebut akan terangkat darinya hadas akbarnya. Wan najasa, ataukah untuk membersihkan najis. Semisal di pakaian kita terkena najis. Naam, terkena kotoran najis, sehingga boleh bagi kita untuk membersihkannya dengan air laut biduni istitsna, tanpa ada pengecualian. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatu. Sehingga dengan hadis ini kita bisa mengambil faedah, air laut bisa digunakan untuk berwudu, air laut bisa digunakan untuk mandi janabah, air laut bisa digunakan untuk membersihkan pakaian dan tubuh kita dari noda-noda najis. Berdasarkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Dalam hadis ini juga kita bisa mengambil faedah jawazu ziyadatil jawab ala su'al. Dibolehkan bagi seorang yang alim ketika ada seorang bertanya kepada dirinya tentang satu permasalahan, dia menjawabnya melebihi dari pertanyaan yang disampaikan oleh dirinya. Jawazu ziyadatil jawab ala su'al, boleh menambah jawaban dari soal. Naam, idza da'atil hajatu ila dzalik, apabila ada hajat yang dibutuhkan. Sebagaimana Rasul ketika ditanya oleh salah seorang sahabatnya tentang air laut, Rasul menyebutkan huwa tahuru ma'uhu. Namun Rasul menambahkannya dengan jawaban yang lainnya yang tidak ada pada konteks pertanyaan sahabat tersebut, al-hillu maitatuhu, halal bangkainya. Naam. Faedah yang berikutnya yang disebutkan oleh Syekh Al-Alamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, annal ma'a Idza taghayyara bimukthihi fa innahu la yadhur. Bahwasanya air apabila berubah disebabkan karena lamanya air tersebut itu diam di satu wadah, di satu tempat, fa innahu la yadhur. Maka perubahan tersebut sama sekali tidak memadharatkannya. Sama sekali tidak memadharatkannya. Air yang ditaruh di ember sekian lama, ini tidak memadharatkan air tersebut dan tidak menghilangkan sifat tahur dari air yang kita simpan. Sehingga apabila perubahan-perubahan tersebut disebabkan karena lamanya air tersebut tinggal di satu wadah, di satu tempat, ini sama sekali tidak memadharatkan dan tidak menghilangkan sifat tahur dari air tersebut. Nah, kemudian yang bisa kita ambil dari faedah hadis ini, yustafadu min hadzal hadis tahrimu maitatil bar. Haramnya seseorang memakan bangkai binatang-binatang darat. Haramnya seseorang memakan bangkai dari binatang darat berdasarkan pemahaman keterbalikan dari hadis tersebut. Rasul menyatakan al-hillu maitatuhu, menunjukkan bahwasanya bangkai dari air laut adalah halal, bangkai dari hewan laut adalah halal, adapun bangkai dari binatang-binatang yang ada di daratan berdasarkan pemahaman keterbalikan dari hadis tersebut adalah sesuatu yang haram. Nah, kemudian faedah yang berikutnya adalah anna jami'al asmak wal hitan halalun. Seluruh ikan-ikan dan binatang-binatang apa saja yang tinggal di lautan itu seluruhnya adalah halal. Binatang laut itu kan bukan hanya ikan. Ada belut, belut laut, udang dengan berbagai macam jenisnya. Itu semuanya halal. Kerang, kalau semisal bisa dimakan kulitnya, itu halal. Nah, ada yang mengatakan seluruh yang ada di laut itu halal kecuali kapal selam. Itu pun karena terbuat dari besi sehingga sulit untuk ditelan dan sulit untuk dikunyah. Kalau semisal bisa ditelan dan dikunyah itu halal. Nah, sehingga seluruh yang ada di lautan berdasarkan hadis ini adalah halal. Hewannya ketika hidup dan bahkan bangkainya setelah matinya. Sehingga tidak perlu seorang ragu membeli ikan yang sudah mati atau membeli ikan yang sudah di es sekian lama. Ini boleh bagi seorang untuk memakannya berdasarkan hadis tersebut. Al-hillu maitatu, sehingga tidak perlu disembelih. Tidak perlu disembelih. Kemudian faedah yang berikutnya yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah annal ma'a idza taghayyara bisamakin mata fihi fa innahu yakunu tahuran. Bahwasanya air apabila mengalami perubahan baik pada warna atau pada baunya atau pada bentuknya, rasanya itu berubah disebabkan karena ikan yang mati di air tersebut, fa innahu yakunu tahura, maka air tersebut tetap dikatakan sebagai air yang tahur. Air yang tahur, bukan air yang najis. Li'annahu taghayyara bisyai'in tahirin halalin fala yadur. Karena air tersebut itu berubahnya disebabkan karena sesuatu yang halal, sehingga tidak memadharatkan air tersebut. Air ember contohnya, air kita taruh di ember, kemudian kita taruh ikan di situ. Ikannya mati, kemudian tercium aroma yang kurang sedap di air tersebut. Ini boleh bagi kita untuk menggunakannya berwudu, karena air tersebut tetap dikatakan sebagai air yang tahur, dan karena sebab berubahnya air tersebut disebabkan karena sesuatu yang tahir. Nanti akan kita sebutkan hadis yang dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah tentang hukum air yang tercampur dengan sesuatu yang najis. Nanti akan kita sebutkan pada tempatnya. Nah, wallahu a'lamu bishawab. Ini sedikit yang bisa saya sampaikan di pembahasan malam hari ini. Wal 'afu minkum akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa tafaddalu hafizakumullah.